Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Thumma ma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharal umuri muhdasatuha, fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finar. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan pembahasan kita pada kitab Tauhid yang ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masih dalam pembahasan bab ma jaa'a anna ba'dha hadhihi al-ummah ya'budul awthan. Kita masih dalam pembahasan bab ma jaa'a, tentang yaitu dalil-dalil yang menjelaskan bahwasannya sebagian umat ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'budul awthan, ada yang beribadah kepada al-awthan, yaitu peribadatan-peribadatan selain Allah. Adapun yang dimaksud dengan al-awthan adalah jam'u wathanin, jamak dari wathan, ini tunggalnya, jamaknya adalah al-awthan. Wahuwa maqusida binaw'in min anwa'il ibadah minal kuburi wal masyahid wa ghairiha. Yang dimaksud awthan yaitu maqusida binaw'in, apa yang ditujukan atau diniatkan salah satu dari jenis-jenis ibadah kepadanya, baik minal kubur, baik bentuknya kuburan-kuburan, wal masyahid wa ghairiha, baik bentuknya kuburan-kuburan, masyahid petilasan-petilasan wa ghairiha atau yang selainnya yang dijadikan sesembahan selain Allah itu disebut wathanun, jamaknya awthan, sehingga lebih umum daripada sonamun. Kalau sonam itu berhala yang biasanya berbentuk makhluk bernyawa, baik itu bentuknya barakallahu fikum manusia atau hewan, itu sonam. Kalau wathanun lebih umum, sehingga apa saja yang diniatkan padanya salah satu ibadah ya, baik itu dari bentuknya kuburan atau masyahid dan yang lainnya. Apa tujuan muallif rahimahullah membahas atau menyebutkan bab ini? Akan menyebutkan dalil-dalil atau hujjah bahwasanya umat ini, umatnya Nabi Muhammad SAW, ada di antara mereka yang beribadah kepada al-awthan. Di antara tujuannya adalah untuk membantah syubhatnya orang-orang musyrikin dari kalangan kuburiyin. Mereka orang yang mengagungkan kuburan-kuburan orang saleh dan yang lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, para penyembah kuburan, orang yang suka mencari barakah di kuburan atau di dalam beribadah kepada Allah, menjadikan kuburan-kuburan orang saleh sebagai wasait penghubung antara dirinya dengan Allah, mereka memiliki syubhat. Apa syubhat mereka? Kata mereka, inna syirka la yumkinu an yaqa' fi hadhil ummah. Ini syubhatnya mereka. Sesungguhnya kesyirikan, kata mereka, la yumkin, tidak mungkin terjadi pada umat ini. Sehingga umatnya Nabi Muhammad SAW tidak mungkin mereka itu terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa angkaru antakuna ibadatal kuburi wal awliya minasyirki. Sehingga mereka mengingkari bahwasanya beribadah kepada kuburan, kepada para wali dan orang-orang saleh ini termasuk kesyirikan. Diingkari oleh mereka. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya berdoa kepada kuburan orang-orang saleh laisa bisyirkin. Ini bukan kesyirikan. Bahkan ini sebagai bentuk tawassulan. Bentuk tawassul yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat yang dimunculkan oleh orang-orang musyrikin. Ya. Kenapa mereka mengatakan bahwasanya umat ini tidak terjatuh ke dalam kesyirikan? Kata mereka, li anna hadhil ummah ma'sumah min. Karena sesungguhnya umat ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah umat yang ma'sumah, umat yang sudah terjaga, yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mungkin terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini hujah yang dimunculkan oleh mereka, haula'il musyrikin barakallahu fikum, untuk membela membenarkan perbuatan kesyirikan mereka. Sehingga bab ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh akan membantah hujahnya atau syubhatnya orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwasanya umat ini tidak mungkin terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Nanti kita akan membaca al-adillah, dalil-dalilnya yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, qala fadilatul syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah, munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. kecocokan bab ini tentang dengan kitab Tauhid, kitab yang sedang kita bahas. Annal musannifa lamma dzakara tauhida wa ma yunafihi aw yunqisuhu minasyirk dzakara fi hadzal bab anna hadzal syirka la budda an yaqa'a fi hadzihil ummah. Sesungguhnya al-musannif itu al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah tatkala menyebutkan tentang tauhid dan juga wa ma yunafi dan apa-apa yang bisa menafikan tauhid au yunqisuh atau bahkan bisa mengurangi nilai tauhid itu dari kesyirikan, dzakara fi hadzal bab, maka musannif akan menyebutkan dalam bab ini anna hadza syirka, sesungguhnya kesyirikan labud pasti an yaqa'a fi hadhil ummah, pasti akan terjadi pada umat ini, ya, pasti akan terjadi pada umat ini, artinya ada yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Sehingga ini sebagai tanbih untuk kita waspada supaya kita benar-benar hati-hati dari kesyirikan. Kemudian kata beliau wa qasada bidzalik ar-radda ala ubadil kubur alladzina yaf'aluna syirka wa yaqulun la yaqa'u fi hadhil ummatil muhammadiyah syirkun. Dan juga di antara tujuan Syekh menyebutkan bab ini adalah dalam rangka ar-radd, membantah ala ubadil kubur, membantah terhadap para penyembah kubur, untuk membantah mereka kuburiyun yang suka mengagungkan kuburan-kuburan, suka ghulu terhadap kuburan-kuburan, baik itu melakukan ibadah di sisinya atau membangun tempat ibadah di kuburan dan seterusnya, dari sikap-sikap ghulu terhadap kuburan. Yang mana alladzina yaf'aluna syirka, yang mana mereka telah melakukan kesyirikan, wa yaqulun dan mereka mengatakan la yaqa'u fi hadhil ummatil muhammadiyah syirk, mereka melakukan perbuatan menyekutukan Allah, melakukan perbuatan kesyirikan, kemudian mengatakan tidak mungkin pada umat Muhammadiyah ini, umatnya Nabi Muhammad ini, terjatuh ke dalam kesyirikan. Mereka mengatakan seperti itu, la yumkin, kata mereka, tidak mungkin umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjatuh ke dalam kesyirikan. Wahum yakulun, dan mereka mengatakan, itu artinya mereka umatnya Nabi Muhammad telah mengatakan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena mereka adalah umat yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga kata mereka tidak mungkin terjatuh ke dalam kesyirikan. Barakallahu fikum. Sekarang Syekh akan menyebutkan dalil yang pertama di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-51. Wa qalihi ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Alam tara, tidaklah engkau melihat kepada mereka orang-orang yang diberikan bagian minal kitab, yu'minuna bil jibti, mereka beriman kepada al jibt, Al-jibd adalah kahin dukun. Wat-tahut, dan juga mereka beriman kepada at-tahut. Ya. Siapa yang kelompok yang Allah berikan kepada mereka Al-Kitab, yang mana setelah mereka mendapatkan Al-Kitab justru mereka beriman kepada al-jibtu wa tahut, mereka adalah humul yahudu wa nasara. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dua kelompok ini, al-Yahud wa Nasara, adalah kaum yang Allah berikan di sisi mereka Al-Kitab, kaum yang mempelajari kitab. Orang-orang Yahudi di sisi mereka ada kitab Taurat. An-Nasara wa indahum al-Injil. Orang-orang Nasara di sisi mereka ada kitab yang namanya kitab Injil, sehingga mereka disebut dengan julukan Ahlul Kitab. Kitab ada di sisi mereka, tapi ternyata mereka yu'minun bil jibti. Yu'minun artinya adalah yusaddiqun. Mereka membenarkan tentang ilmu perdukunan yang seharusnya membenarkan kitab Injil, kitab Taurat, mengimani yang apa yang ada di dalamnya dan mengingkari perdukunan. Ini sebaliknya, apa yang ada di dalam Alkitab dan apa yang di dalam Taurat mereka ingkari. Mereka yu'minuna bil jibt. Apa yang dimaksud dengan al jibt? Kata beliau, al jibt wa huwa kalimatun taqa'u ala sanam wal kahin was sahir. Al jibt adalah suatu kalimat yang biasa digunakan penyebutannya untuk sanam berhala, kahin, dukun, as-sahir, tukang sihir. Ini disebut al-jibtu. Bisa juga tukang sihir, juga kahin, bisa juga berhala. Artinya mereka orang-orang al-Yahud wa Nasara yang telah Allah berikan kepada mereka Al-Kitab, justru mereka membenarkan perdukunan, sihir, dan penyembahan atau peribadatan kepada berhala. Ya, ini yang dilakukan oleh orang-orang al-Yahud. Kemudian yang kedua, mereka juga membenarkan at-tahut. At-tahut minat tuhyan, diambil dari kata at-tuhyan. Apa itu artinya? Wa huwa mujawazatul had. Artinya adalah melampaui batas, melebihi ukuran. Sehingga kata beliau, fa kullu man tazawajal miqdar wal had fa huwa taghut. Maka segala sesuatu yang melebihi ukuran, melebihi batasan, maka itu disebut taghut. Ya, itu disebut tauhid. Wal muradu bihi huna asyaitan. Ada punya dimaksud tauhid di sini adalah asyaitan. Sehingga mereka orang-orang al-Yahud wa Nasara meninggalkan Al-Kitab, Taurat dan Injil, mereka justru membenarkan syaitan dan juga membenarkan perdukunan dan membenarkan ucapannya tukang sihir. Ini yang dilakukan oleh orang-orang al-Yahud wa Nasara. Maka ayat ini sebagai tanbih untuk kita, artinya jangan sampai mengikuti langkahnya mereka orang-orang al-Yahud, orang-orang an-Nasara. Kitab sudah ada di hadapan kita, Al-Quran sudah ada di samping kita, justru meninggalkan Al-Quran, membenarkan apa yang datang dari kahin, apa yang datang dari as-sahir, apa yang datang dari syaitan. Ini keliru. Kata beliau, al-ma'nal ijmali lil ayah. Makna secara garis besar terkait ayat tersebut. Kata beliau, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala wajhi ta'ajjub wal inkar. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala wajhi ta'ajjub, dari sisi at-ta'ajub, merasa heran, wal ingkar, dan pengingkaran. Sehingga ayat itu sebagai bentuk pengingkaran. Tatkala Allah menyatakan kepada nabinya, alam tara ila ladzina utu nasiba minal kitab, ya, ini sebagai bentuk pengingkaran, ya. Yaitu alam tangzur ila haula'il yahud wa nasara alladhi utu hadzan min kitabillah. Artinya, tidaklah engkau melihat kepada mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang mana Allah telah memberikan kepadanya bagian minal kitab. Ya, Allah telah memberikan padanya bagian minal kitab. Allah menurunkan di tengah-tengah al-Yahud kitab Taurat, di tengah-tengah an-Nasara kitab Injil. Alladzi fihi bayanul haqqi minal batil, yang mana di dalam kitab tersebut di dalamnya terdapat bayan penjelasan al-haq minal batil, kebenaran dari yang batil. Sudah dijelaskan ini yang benar, ini yang batil. Wa ma ahada yusaddiquna bil batil min ibadatil asnam wal kahana wassahar. Kata beliau, wa ma ahada, bersamaan dengan ini, mereka justru membenarkan perkara yang batil. Apa itu perkara yang batil? Min ibadatil asnam, perkara yang batil di antaranya beribadah kepada berhala, perdukunan wasihri dan sihir, ya. Ini perkara yang batil. Meninggalkan Alkitab justru membenarkan perdukunan, membenarkan sihir dan peribadatan kepada al-asnam. Wa yuti'una syaitana fi dzalik, dan mereka justru mentaati syaitan dalam hal itu. Tidak lagi mengikuti isi Alkitab, tidak lagi mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, justru mengikuti langkah-langkah syaitan. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata Syekh, munasabatul ayati lil bab, kecocokan ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas. Ya, dari sisi mana ayat ini dijadikan hujjah oleh Syekh, dalil oleh Syekh, bahwasanya umat ini akan terjatuh, ada di antara mereka yang akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Yaitu kata beliau, annahu idza kana alladziina utu nasiba minal kitab yu'minuna bil jibti wa taghut, yaitu bahwasanya apabila mereka kaum al-yahud wa nasara yang telah diberikan bagian dari al-kitab, mereka beriman kepada al-jibti wa taghut, mereka beriman kepada al-jibti wa taghut, fahadihil ummah, maka umat ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alati utiyat al-Qur'an, yang telah diberikan kepadanya al-Qur'an, kemudian dia la yungkiru wala yastab'idu an ta'budal jibta wa tahut. Kemudian setelah itu dia tidak mengingkari, tidak menjauhi untuk beribadah kepada al-jibtu wa taghut. Ya. Kenapa demikian? Kenapa ada yang seperti itu umat ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad yang telah diberikan kepadanya Al-Qur'an, ternyata tidak mengingkari peribadatan kepada selain Allah? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kata Syekh, li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbar annahu sayakunu fi hadhil ummah man yaf'alu mithla fi'lil yahud wan nasara. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwasanya akan terjadi pada umat ini, bahwasanya akan terjadi pada umat ini man yaf'alu, orang yang melakukan seperti perbuatannya al-yahud wan nasara. Ya. Bahwasanya akan terjadi pada umat ini orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatannya al-yahud wan nasara. Muwafaqatan lahum, mencocoki mereka. Walakana yabghuduha wa ya'rifu butlanaha, walaupun dia membenci dan mengetahui kebatilannya, tapi akan mengikuti langkahnya mereka. Sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh di antara kalian ada yang mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian, itu jalannya al-yahud dan jalannya orang-orang Nasoro. Sehingga tatkala ada dari al-yahud wa Nasoro yang meninggalkan kitab Torah dan Injil dan lebih membenarkan perdukunan, juga lebih mentaati syaitan, maka pasti ada pada umat ini sekelompok manusia yang meninggalkan Al-Quran dan lebih mentaati ajakan-ajakan syaitan. Itu pasti ada. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata beliau, ma yustafadu minal ayah, faida-faida yang bisa kita ambil dari ayat di atas, ayat di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-51. Faidah yang pertama. Kata beliau, annahu sayakunu fi hadhil ummah man ya'budul awthan kama hadatha lil yahud wan nasara. Faedah yang pertama, bahwasanya akan terjadi pada umat ini. Orang yang beribadah kepada al-awthan, akan terjadi pada umat ini orang yang beribadah kepada al-awthan, baik beribadah kepada berhala, beribadah kepada kuburan orang-orang saleh. Qad yaqa', dan sudah terjadi apa yang dikhabarkan oleh Nabi. Di sana banyak orang yang mengaku min umatihi, dari umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi meninggalkan jalannya, justru mengikuti langkah-langkah al-yahud, hulu kepada kuburan orang-orang saleh, hulu kepada kuburan para wali. Ini merupakan perbuatan al-yahud wa nasara. Barakallahu fikum. Kama hadatha lil yahud wan nasara, sebagaimana telah terjadi yang demikian itu pada kaum al-yahud dan kaum an-nasara. Ini sudah terjadi pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dan ternyata langkah ini benar diikuti, terjadi apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tauhid semakin asing, kesyirikan ya semakin tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, annal imana bil jibti wat taghut fi hadzal mawdhi' ma'nahu muwafaqatu ashabiha walau kana yabghaduha wa ya'rifu butlanaha. Adapun arti beriman kepada al-jibtu wa tohut fi hadal mawdi, dalam pembahasan ini maknanya adalah mencocoki ashabiha, yaitu mencocoki pelaku-pelakunya walaupun dia itu membencinya atau mengetahui batinnya perbuatan tersebut. Faedah yang ketiga, faedah yang ketiga, annal kufra bil jibti wat tahut wajibun fi jami'il kutubi as-samawiyah. Faedah yang ketiga, sesungguhnya kufur atau mengkufuri terhadap al-jibtu perdukunan, sihir, wat-tahut dan mengkufuri tahut itu hukumnya wajib. Bukan mustahab, tapi hukumnya wajib. Harus mengingkari. Barakallahu fikum. Hukumnya adalah wajib. Fi jami'il kutubi samawiyah, pada seluruh kitab-kitab yang telah diturunkan dari langit. Jadi kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit yang dibawa oleh al-anbiya'i war-rusul, semuanya mewajibkan untuk mengingkari tauhid. Ya. Seluruhnya mewajibkan untuk mengingkari tauhid. Ya. Bukan hanya Islam saja yang memerintahkan untuk mengingkari tauhid, tapi seluruh para nabi dan para rasul, dakwah mereka adalah untuk mengingkari at-tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tauhid. Ya. Barakallahu fikum. Bahkan yang namanya al-iman, keimanan, tidaklah dibenarkan kecuali harus dibarengi al-kufru bitaghut. Sebagaimana Allah nyatakan dalam ayatnya, wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang beriman, barang siapa yang dia mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh. Barakallahu fikum. Faedah yang keempat, faedah yang keempat, wujubul amali bil ilm. Faedah yang keempat dari ayat tersebut, wajibnya beramal di atas ilmu. Wajibnya beramal di atas ilmu. Ini wajib. Sehingga kata para ulama, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum seorang itu beramal. Karena beramal dengan ilmu itu hukumnya wajib. Ya. Beramal dengan ilmu itu hukumnya wajib. Kemudian kata beliau, wa anna man lam ya'mal bi ilmihi fa fihi shibhun minal yahud wan nasara. Dan barang siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, fafihi, maka orang tersebut syibhun minal yahud wa nasara, telah menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Orang-orang Yahudi indahu ilmun, walam ya'mal bih. Orang-orang Yahudi mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan. Ini orang-orang al-Yahud. Adapun an-Nasara, orang-orang Nasara, mereka adalah orang-orang yang ubad, ahlul ibadah, bila ilmin, ya, ahlul ibadah tapi tanpa didasari ilmu. Inilah orang-orang an-Nasara. Maka kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, belajar, mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmunya. Barakallahu fikum. Ini beberapa faidah atau faidah-faidah yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh rahimahullah terkait ayat yang pertama yang menunjukkan bahwasanya umat ini ada di antara mereka yang beribadah kepada al-authan, beribadah kepada selain Allah, baik itu beribadah kepada berhala, beribadah kepada kuburan orang-orang saleh dan yang semisalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, menjauhkan kaum muslimin dari amalan-amalan syirkiyat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.